والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإخوتي في الدين حفظني وحفظكم الله، pada kesempatan kali ini dikarenakan kita berada di ujung-ujung bulan Ramadan dan di antara kewajiban setelah kita melaksanakan bulan Ramadan ada kewajiban berikutnya yang itu juga pada hakikatnya min afdhalil a'mal, termasuk amalan yang paling afdal. Bahkan amalan ini adalah amalan harta yang paling mulia, yaitu az-zakat, di mana az-zakat min arkan al-Islam, termasuk dari rukun-rukun al-Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya menggandengkan kewajiban az-zakat dengan kewajiban as-salat, menunjukkan bahwasanya kewajiban zakat ini setara atau hampir sama dengan kewajiban as-salat, yang itu merupakan kewajiban yang paling besar di dalam al-Islam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus, secara ringkas tentunya, di dhiqil waqt karena waktu terbatas, berkaitan dengan zakatul fitr. Kapan dikeluarkannya, kepada siapakah diwajibkan, berapa kadar yang dikeluarkan, kepada siapa zakat tersebut diberikan. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas hal tersebut dengan ringkas insyaallah taala. Adapun kewajiban zakatul fitr ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan sha'an min tamar aw sha'an min syair 'ala al-'abd wal-hur wadh-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabir min al-muslimin. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sedekah fitri, yakni zakat, sehingga zakat ini pada hakikatnya termasuk dari sedekah, namun sedekah yang hukumnya wajib. Min Ramadan berupa sha'an min tamar, berupa satu sha' dari at-tamar, kurma, atau sha' min sya'ir, atau sha' min sya'ir, kepada hamba ataupun seorang yang merdeka, laki-laki, perempuannya, kecil ataupun besar dari kalangan kaum muslimin. Maka di dalam hadis ini kita bisa memetik faedah bahwasanya shadaqatul fitr awalan hukmuha wajib, au hukmuha wajib, hukumnya wajib dilaksanakan karena Rasul mewajibkan hal tersebut. Kemudian kepada siapakah zakatul fitr itu diwajibkan? Zakatul fitr sebagaimana disampaikan di dalam hadis tadi wajib hukumnya kepada seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin, baik kecil besarnya, laki-laki maupun perempuannya. Maka ini sifatnya umum. Bahkan diwajibkan pula zakatul fitr ala qawli rajih kepada janin. Kepada janin, kandungan itu diwajibkan untuk dibayar zakatnya. Dan kapan itu? Ketika kandungan tersebut sudah mencapai umur 4 bulan. Yakni ketika janin atau kandungan yang berada di dalam perut seorang wanita itu telah dihidupkan ruh. Maka ketika kandungan itu sudah dihidupkan ruh padanya, yakni pada umur 4 bulan, maka hal tersebut, yakni kandungannya, disebut sebagai manusia. Dan yang namanya manusia, dari kalangan kaum muslimin, mereka diwajibkan untuk membayar az-zakat. Dan ini juga masuk di dalam umuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, alal abdi wa fur wa dzakari wal unsa was-saghir wal kabir min al-muslim. Diwajibkan atas atau kepada seorang hamba budak ataupun kepada orang yang merdeka, laki perempuannya, kecil ataupun sudah besarnya. Kecil walaupun dia masih bayi, diwajibkan untuk dibayar zakatnya. Lalu siapa yang membayar zakatnya? Telah kita sebutkan tadi bahwasanya setiap kaum muslimin besar ataupun kecilnya mereka wajib dibayar zakatnya. Lalu siapa yang wajib untuk membayar zakatnya? Yang wajib untuk membayar zakatnya adalah orang itu sendiri dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dia sendiri, begitu pula orang-orang yang berada di dalam tanggung jawabnya, yakni yang diwajibkan kepadanya untuk diberikan nafkah. Sehingga dari sini, dari penjelasan al-fuqaha, kita memahami bahwasanya seorang istri yang wajib bayar zakatnya itu suaminya. Suaminya lah yang dituntut untuk mengeluarkan uang dan membeli bahan pokok atau bahan pangan untuk ditunaikan zakatnya. Begitu pula al-jani yang masih kecil, masih dalam kandungan, umur 4 bulan atau lebih, yang wajib membayar zakatnya adalah orang yang wajib memberikan kepada dirinya nafkah. Semisal ketika masih ada suaminya dari sang istri, maka suaminya lah, ayah dari kandungan inilah yang wajib membayar zakat. Nah, begitu pula seorang hamba, sebagaimana di dalam hadis tadi, diwajibkan membayar zakat. Lalu, apakah hamba tadi mengeluarkan zakatnya dari hartanya sendirilah? Yang membayar zakatnya adalah tuan yang memiliki harta. Nah, dan ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil 'abdi shadaqah illa shadaqatul fitri." Tidak ada pada seorang hamba itu kewajiban shadaqah kecuali kewajiban shadaqah al-fitr, yakni zakatul fitr. Nah, kemudian yang berikutnya, kapan zakatul fitr itu diwajibkan? Kepada siapa zakatul fitr itu diwajibkan? Zakatul fitr diwajibkan kepada seorang ketika dia memiliki kelebihan harta. Kelebihan harta untuk kebutuhan pokoknya pada malam dan pagi hari Yaumul Id. Pada malam hari dan pagi Yaumul Id. Pemasalan seorang yang pada malam harinya, begitu pula pagi harinya, itu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dan ada uang sisa. Ada kelebihan harta yang itu bisa digunakan untuk membayar zakat. Maka bagi orang-orang yang seperti inilah diwajibkan membayar zakat. Adapun orang-orang yang pada malam hari Id ataupun pagi hari Id-nya mereka tidak mendapati harta kecuali hanya untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Uang ada misalnya, tapi uang tersebut hanya cukup untuk makan malam hari itu dan besok pagi. Maka orang-orang yang seperti ini tidak wajib zakat. Yang ini tidak wajib untuk menunaikan zakatul fitr. Nah, dan ini juga berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya. Tidak mesti makan, minum. Tidak mesti makan atau minum berobatnya misalnya dia. Ya ada uang, tapi digunakan untuk berobat. Mau tidak mau harus berobat. Maka ketika uangnya hanya cukup untuk bayar obat, tidak ada sisa misalnya seperti itu, karena biayanya tinggi, maka tidak wajib untuk membayar zakatul fitr. Nah, tapi ketika ada orang yang berkenan untuk membayarkan zakatnya, misalnya dia tidak punya, tapi ada orang yang bersedekah untuk membayarkan zakatnya, maka ini diperbolehkan. Dengan syarat, orang yang ingin bersedekah dengan membayarkan zakat orang lain, orang yang dibantu tadi harus setuju. Harus dengan persetujuannya. Harus dengan persetujuannya. Misalnya, si A ini diwajibkan untuk zakat. Kemudian si B habis panen beras. Berasnya misalnya 1 ton misalnya. Dia ingin bayarkan zakat sekeluarganya. Tapi ada pihak-pihak yang belum diketahui atau belum diberitahu. Bahwasanya zakatnya dibayarkan. Zakatnya dibayarkan oleh si B tadi yang ingin membayar zakat. Tanpa persetujuannya. Maka ketika dia membayarkan si B tadi, membayarkan zakat untuk si A, dalam keadaan si A tadi belum mengetahuinya, maka ini tidak teranggap sebagai membayar zakatul fitr. Karena harus dengan persetujuan. Kenapa? Karena zakatul fitr adalah ibadah. Dan ibadah harus dengan an-niyah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Maka begitu pula pada zakat. Ketika seorang diwajibkan atasnya membayar zakat, kemudian ada orang lain yang bayar zakat untuknya. Misalnya orang ini mertuanya, atau orang ini misalnya bapaknya, ibunya, habis panen beras, dibayarkan. Tapi belum dia ketahui, sudah dikeluarkan tanpa persetujuannya. Misalnya 2 hari sebelum Eid, sudah dibayarkan, sudah tak kasih ke al-fuqara wal masakin, kata bapaknya tadi atau kata mertuanya tadi. Dalam keadaan dia tidak tahu, maka ini tidak teranggap sebagai zakatul fitr. Maka sang A itu tetap wajib mengeluarkan zakat. Dan si B tadi tidak terhitung sebagai membayar zakat, namun itu sedekah biasa. Nah. Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan zakatul fitr dalam masalah ini, lalu berapa kadarnya? Pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan kadarnya. Yang wajib dari zakatul fitr, sebagaimana di dalam hadis tadi, adalah sa'. Sa', yaitu arba'atu amdad. Satu sa', yaitu sekitar 4 mud. 4 mud, yakni 2 genggam penuh. Bahan pokok yang biasa dimakan oleh warga situ. Misalnya, di tempat kita, makanya bahan pokok ya beras, berarti 1 sok beras. Di tempat lain, beras itu bukan sebagai makanan pokok. Di tempat lain pakai sagu atau gandum. Maka dikeluarkan dari bahan pokok pada masyarakat tadi. Atau masyarakat di zaman dahulu, makanan pokoknya kurma. Sebagaimana di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurma itu sebagai makanan pokok, sebagai penunjang, sebagai tenaga inti. Nah, begitu pula bisa dikeluarkan selain dari bahan pokok, yakni bahan makanan pokok, beras, jagung, kalau sebagian orang bahan pokok makanan pokoknya jagung, ataupun gandum. Dan yang lainnya, bisa dalam bentuk barakallahu fikum, hal-hal yang memang mansus, yang dinaskan di dalam al-hadis, yaitu al-bur, wa-sya'ir, wa-tamar, wa-zabib, zabib, yakni al-inamul mujaffaf, anggur yang dikeringkan, ya, kismis. Sebagian orang dulu, makanan pokoknya itu kismis. Nah, atau aqiq, semacam susu yang dipadatkan. Atau arus, atau semisalnya. Nah, al-muhim, makanan pokok ataupun makanan-makanan yang mansus, yang memang ada nasnya di dalam al-hadith. Paham jalan? Misalnya kita biasanya memang makan beras. Tapi misalnya ada orang yang bayarnya pakai kurma. Bayarnya pakai kurma, 1 sok kurma dikasih orang. Misalnya 2 kerdus, sisanya 1 sok lebih, kemudian sisanya untuk sedekah. Pakai kurma bayarnya. maka hadza yujzi. Maka ini insyaallah mencukupi, walaupun masyarakat di situ makanan pokoknya bukan kurma. Kurma itu sebatas untuk misalnya cemilan atau makanan untuk berbuka, tapi karena kurma itu mansus, ada nasnya, maka ini mencukupi untuk dijadikan sebagai sesuatu yang dibayar dengannya az-zakat. Nah, adapun as-sa', kalau ditimbang secara kiloan, disebutkan oleh fuqaha unna sekitar 2,5 sampai 3 kilo. Ala takdir, barang siapa yang mengeluarkan 2,5, fa hadza yujzi insyaallah. Maka ini mencukupi insyaallah. Nah, begitu pula yang berkaitan dengan permasalahan ini, yang berkaitan dengan masalah zakat, zakatul fitr, boleh zakat jamaah, yakni misalnya satu keluarga besar zakatnya diberikan kepada satu orang saja. Boleh. Pemasalan satu keluarga besar yang itu terdiri dari nenek, kakek, bapak, ibu, anak-anak yang mungkin jumlahnya 8, 10, punya istri, punya anak, semuanya dikasih ke satu orang dari kalangan al-fuqara wal masakin. Maka ini yujzi. Ataupun sebaliknya. Zakatnya 2,5 kilo satu orang itu dibagi-bagi ke berbeda-beda orang. Si fulan dikasih 0,5 kilo. Si Alan dikasih 0,5 kilo. Si A dikasih 0,5 kilo. Si B dikasih 0,5 kilo. Si C dikasih 0,5 kilo sampai habis 2,5 kilo tadi. Boleh. Nah, hadza yujzi. Nah, sehingga boleh untuk seorang mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada jamaah dibagi-bagi, entah itu merata atau sesuai kadar yang dibutuhkan. Si A butuh 1 kilo dikasih 1 kilo. Si B butuh misalnya 2 kilo dikasih 2 kilo. Si C butuhnya cuma 0,5 kilo dikasih 0,5 kilo. Boleh. Atau jamaah keluarga besar atau satu RT misalnya dikumpulkan zakatnya oleh panitia kemudian cuma dikasih kepada satu fakir miskin saja. Itu cukup. Ini boleh. Nah, tidak harus dibagi-bagi satu zakat. Satu zakat orang diberikan kepada satu person orang. Tidak harus. Tidak harus. Nah, kemudian yang berkaitan juga dengan masalah zakatul fitr yang disebutkan oleh fuqaha una, tidak boleh membayar zakat fitr berupa uang. Tidak boleh membayar zakatul fitr dengan uang. Hal ini dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menaskan, yakni telah mempatenkan, telah menjelaskan, menentukan bahwasanya zakat itu dari sok makanan pokok. Satu sok makanan pokok. Ini yang pertama. Sehingga ketika seorang mengeluarkan zakat dari jenis yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja dia melakukan amalan bid'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal dan tidak ada contoh pada kami, tidak ada bimbingannya, perintahnya dari kami, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa rad, maka amalan tadi tertolak. Maka ini perlu diperhatikan karena sebagian masyarakat masih ada yang mengeluarkan gampangnya saja pakai uang. Pakai uang dan itu mencukupi. Bahkan sebagian orang justru memfatwakan dengan bolehnya untuk membayar zakat dengan harta, yakni dengan uang tunai. Uang tunai. Maka ini jelas menyelisih sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwasanya ini lebih bermanfaat bagi fuqara. Misalnya zakat 2,5 kilo. 1 kilo sekarang berapa? Hah? 10.000. Berarti 25.000. 25.000. Zakat satu keluarga besarnya pakai uang semua. Anggaplah misalnya dia dapat 1 kuintal dalam bentuk uang. dalam bentuk uang. Dia mengatakan sudah ada orang bertanya, dia bertanya kepada seorang yang dianggap ustaz, apakah boleh bayar pakai uang? Boleh. Tidak apa-apa, justru ini malah bisa digunakan untuk fuqara dan masakinya. Kalau beras ya cuma dimasak aja. Tapi kalau uang, bisa untuk kebutuhan yang lainnya. Nanti dia butuh obat, dia bisa beli obat. Dia butuh misalnya sendal, bisa beli sendal. Beras ada di rumah dia, nggak perlu. Misalnya. Maka ini khatar min jihatain. Ini adalah fatwa yang bahaya dari dua sisi. Yang pertama, dia menyelisih sabda Rasul, bimbingan Rasul. Yang kedua, seakan-akan dia menantang atau menentang, menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak hikmah di dalam menentukan bahwasanya zakat itu harus dari makanan pokok dengan kadar satu sok. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menurut dia telah menentukan zakat itu harus dari satu sok makanan pokok. Tapi dia mengatakan unda, tidak harus. Pakai uang boleh, ini lebih bermanfaat. Maka dia menganggap dirinya lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka hadzal khatar min hadhihi au hadaini al-jihatain. Ini adalah ucapan atau jawaban yang bahaya dari posisi. Dan ini juga disyaratkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Begitu juga di zaman dahulu ada uang, ada dinar wa dirham, dan tidak ada dari kalangan salaf, yakni dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka mengeluarkan zakat dari uang. Padahal ada. Begitu pula Rasulullah SAW, tidak ada dalam satu hadis yang sahih yang mengisyaratkan atau membimbingkan bolehnya mengeluarkan zakatul fitr dengan uang. Padahal uang ada. Ketika hal tersebut ada, tapi ditinggalkan oleh Rasulullah SAW menunjukkan hal tersebut ghairu masyru', tidak disyariatkan dan tidak diperbolehkan. Nah, maka barang siapa yang mengeluarkan zakatnya itu dari misalnya dipotong gaji atau memang mau gampangnya saja pakai uang, maka zakatnya tidak sah. Tidak sah. Lalu misalnya itu dulu, lalu bagaimana? Sekarang kalau dia sudah bertobat, bayar zakatnya. Karena itu adalah utang bagi dirinya. Karena zakat yang dulu, yang belum dia tunaikan, itu adalah milik al-fuqara wal masakin. Misalnya dulu, dia tidak tahu. Dulu tahunnya ya boleh bayar zakat pakai uang. Sekitar mungkin 5 tahun, 6 tahun. Baru setelah ngaji, ta'lim, dapat ilmu, tidak boleh. Dapat fatwa dari ulama. Dapat hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya zakatul fitr itu harus dengan kadar yang ditentukan dan jenis yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana? Saya sudah bertobat, saya rujuk dari perbuatan saya yang dulu. Lalu bagaimana dibayarkan zakat yang terdahulu? Misalnya dulu sudah 6 tahun misalnya. Maka dikeluarkan 2,5 kilo sekitar dikali 6. Ya ini 6 tahun terdahulu dibayarkan. Kemudian yang berkaitan dengan pembahasan zakatul fitr, waktu dikeluarkannya. Maka dikeluarkan zakat itu terbagi menjadi 3 waktu. Sebagaimana disebutkan oleh fuqaha'una. Yang pertama adalah waktu jawaz. Kemudian waktu wujub. Wa waktu al-istibab. Waktu bolehnya mengeluarkan zakat. Waktu boleh mengeluarkan zakat dan teranggap sebagai membayar zakat. Yakni ketika dia membayar zakat sehari atau 2 hari sebelum masuk hari Id. Misal hari Idnya jatuh pada hari Senin. Maka dia keluarkan minggunya sudah dia mengeluarkan. Atau Sabtunya dia sudah mengeluarkan. Adapun misalnya dia mengeluarkan sejak dari Rebu sudah dikeluarkan. Misalnya, maka ini tidak teranggap sebagai zakatul fitr. Karena baru diperbolehkan mengeluarkan zakat ketika menjelang 1-2 hari hari raya Id. Menjelang 1 atau 2 hari sebelum Al-Id. Yang kedua adalah waktu wujub. Waktu mulai wajibnya dikeluarkan zakat. Yakni inda tulu'i syams yaumul id, pada tenggelamnya inda ghurubi syams yaumul id, ketika tenggelamnya matahari pada hari id. Misalnya idnya ditentukan pada hari Senin misal, maka mulai wajib bayar zakat adalah ketika masuk waktu maghrib pada malam Seninnya. Pada malam Senin. Ini sudah mulai wajib. Kemudian yang berikutnya adalah waktu al-istibab. Waktu yang disunahkan. Yang ini paling afdalnya. Kapan zakatul fitr paling afdal itu dikeluarkan? Yani ketika dia keluar untuk sholat id. Sholat id, ketika dia mau berangkat sholat id, sekalian dia mau bayar dan memberikan zakatnya. Nah, sekalian dia membayar zakatnya. Berangkat ke musholla, yani tempat dilaksanakannya sholatul id. Sekalian dia bawa beras, mau dikasihkan ke fakir miskin. Dia tahu, besok saya kasih si fulan dari kalangan al-fuqara wal masakin. Tempatnya di sini, rumahnya di sini. Dia tahu tempatnya. Dia pun sudah janjian. Kemudian dia keluarkan, dia mau titip beras. Dia mau kasih beras di situ. Ini waktu yang mustahab. Adapun lebih daripada itu, melebihi waktu sholat id, setelah sholat id. Sholat id, maka ini haram hukumnya. Dia sengaja mengeluarkan zakat setelah sholat id, ini hukumnya haram dan tidak teranggap sebagai zakatul fitr. Wa innama hiya shadaqatun minash shadaqat. Pahalanya terhitung sebagai shadaqah biasa, tidak sebagai zakatul fitr. Apa bedanya? Zakatul fitr ini pahalanya adalah barakallahu fikum, pahala wajib. Nah, bahkan disebutkan oleh fuqaha'una ibadah maliyah yang paling afdal, ibadah harta yang paling afdal adalah zakat. Adalah zakat. Baik itu zakatul mal, zakatul fitr. Nah, maka orang hendaknya dalam permasalahan zakat itu memiliki i'tina wal ilmu, memiliki perhatian dan ilmunya. Sehingga ketika dia membayar zakat, dia yash'ur fil qalbi. Dia merasa di dalam kalbunya dia sedang menunaikan perintah Allah, termasuk kewajiban yang paling besar, bahkan amalan ibadah dari sisi harta yang paling afdal. Karena itu adalah ibadah yang hukumnya wajibah. Dan amalan-amalan ibadah yang wajibah itu lebih diutamakan dibanding amalan-amalan ibadah yang hukumnya sunnah. Naam. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma taraddahu 'alaihi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa li dhiqil waqt, karena terbatasnya waktu dan tidak mungkin kita bahas secara panjang lebar pembahasan ini, sekedar secukupnya saja. Al-muhim, dengan ini kita betul-betul bisa menunaikan zakat kita di atas ilmu dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bihadzal qatar wa sallallahu alaihi wasallam wa barak. Ala nabiyyina.